Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai kepada perkataan penulis rahimallahu taala, ahli sunnah wal jamaah. Bisa dibaca seperti itu dan bisa dibaca ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana sudah disampaikan pada pertemuan yang telah lalu, jika dikatakan ahli maka sebagai badal dari al-firqati, dan jika dibaca dengan ahlu maka sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf, takdirnya adalah hum, mereka. Kemudian, apa itu ahlu sunnah wal jamaah? Siapa itu ahlu sunnah wal jamaah? Maksud ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan itu maksud ahlu sunnah. Karena perkataan ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari dua bagian kata, ahlu sunnah dan ahlul jamaah. Itu konsekuensi dari wau atof, wau penggandengan. Ahlu sunnah wal jamaah maksudnya ahlu sunnah wa ahlul jamaah. Adapun ahlu sunnah adalah kelompok, yaitu orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahlul jamaah maksudnya adalah ahlul istima', yaitu orang-orang yang bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersatu di atas kebenaran, tidak berpecah belah dalam kebid'ahan, dalam kesesatan. Jadi ahlussunnah wal jamaah adalah kelompok yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atasnya, tidak berpecah belah sebagaimana berpecah belahnya ahlul bid'ah, ahlus syirik. Dengan demikian, dan perlu diketahui bahwasanya sunnah yang dimaksud di sini adalah seluruh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Karena makna sunnah itu banyak, maka yang ini maksudnya adalah Al-Qur'an dan Al-Hadis yang sahih. Kemudian perlu diketahui bahwa Ahlussunnah wal Jamaah memiliki nama-nama lain. Ulama telah menjelaskan beberapa nama dari nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti At-Ta'if al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Firqatun Najiyah. Kemudian Ashabul Hadith atau Ahlul Hadith. Kemudian Ahlul Athar. Kemudian Jazakumullah Khair, Salafi atau Salafiyun. Kemudian Al-Ghuraba. Ya. Dan masing-masing nama ini mengandung alasan masing-masing mengapa dinamai dengan nama itu. Kalau At-Ta'if al-Mansurah, karena memang dalam hadis disebutkan bahwasanya kelompok ini ditolong oleh Allah dan oleh yang lainnya sebagaimana jelaskan ulama. Kemudian Al-Firqatun Najiyah, karena selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dikatakan Ashabul Hadith karena memang berpegang teguh dengan hadith yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ahlul Athar sama, berpegang teguh dengan riwayat yang sahih, yaitu dalil yang berupa riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Ghuraba ini adalah dikatakan demikian yang mananya orang-orang asing, karena memang al-ghuraba ini berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan asing di tengah komunitas yang banyak melakukan kebidahan. Adapun salafi dan atau salafiyun, karena memang berpegang teguh dengan manhaj as-salaf di dalam memahami, yaitu manhaj as-salafus salih dalam memahami Al-Quran dan Al-Hadith yang sahih, tidak dengan pemahaman sendiri, namun dengan pemahaman yang direkomendasikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadith yang sahih, sehingga memahami keduanya dengan pemahaman as-salafus salih, yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana disebutkan ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun adalah kurun pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesudahnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in, begitu disebutkan kurang lebihnya dalam hadith. Baik, wahua, kita lanjutkan matan ini. Wahua, yaitu, jadi al-sunnah wal jamaah, saya ulangi, wahua di sini, yaitu di sini menjelaskan tentang i'tiqad al-firqah najiyah pada kalimat sebelumnya. Keyakinan al-sunnah al-jamaah itu wahua, yaitu apa sih keyakinannya? Kalau melihat penjelasan berikut ini, maka yang dimaksud di sini adalah usul iman mereka, dasar-dasar iman mereka, bukan keimanan mereka seluruhnya. Kalau seluruhnya ya enggak cukup buku yang setipis ini untuk menyampaikan keimanan atau keyakinan mereka secara keseluruhan. Maksudnya di sini usul iman atau yang dikenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman yang mereka yakini, yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan perlu diketahui kalimat-kalimat sesudah ini hakikatnya adalah syarah dari kalimat ini, syarah dari rukun iman. Berarti Al-Wasithiyah itu adalah kitab syarah rukun iman, karena nanti konsentrasinya pada tauhidul asma wa sifat, yang itu merupakan al-iman billah, rukun iman pertama. Dan juga demikian nanti akan dibahas tentang keimanan terhadap al-ba'ats ba'dal maut, hari kebangkitan sudah kematian. Nah itu, maka oleh karena itu sungguhnya ini adalah rukun iman, penjelasan rukun iman dan penjelasan yang lainnya dari perkara keimanan. Sehingga dari sini kita pahami bahwasanya rukun iman itu bukanlah pelajaran sebatas anak-anak SD saja, tapi sesungguhnya ini pelajaran yang muda, yang tua, remaja, semua kaum muslimin membutuhkan pelajaran tentang masalah dasar-dasar keimanan ini. Wahua, apalagi yaitu setelah nantinya akan kita pelajari, akan kita dapatkan barangkali masih banyak sisi-sisi tentang masalah rukun iman yang kita belum mengetahuinya ataupun butuh pengulangan untuk diajarkan tentang masalah hal ini, karena sangat mendasarnya dan sangat pentingnya hal ini. Kemudian setelah kalimat wahua, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini penjelasan sesungguhnya adalah isi dari kitab ini. Jadi kalau mau dijelaskan sekarang, ya artinya penjelasannya cukup panjang. Oleh karena itu, ini ibaratnya sebagai mukaddimah untuk penjelasan-penjelasan sesudahnya. Maka dari itu sifatnya, walaupun ada syai'un minat tafsil, ada sedikit perincian, namun masih dalam tarapan global, ijmali. Al-iman, kata al-iman ini secara bahasa adalah al-iqrar anit tasdiq, yaitu pengakuan atas dasar membenarkan, mempercayai dan meyakini. Itu secara lughatan, secara bahasa, al-iqrar anit tasdiq. Dalilnya surat yang ke-12 ayat yang ke-17, yaitu surat Yusuf ayat yang ke-17. Secara syar'an, makna dalam syariat, saya nukilkan di sini dua perkataan Imam Besar Al-Bukhari dan juga demikian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahumallah. Kata Imam Al-Bukhari, namanya iman itu adalah qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Nanti akan kita ketemu lagi insyaallah pada bab ini insyaallah taala. Tetapi ini sekedar lamahat, yaitu sekilas saja. Iman itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Saya pilihkan kalimat Al-Imam Al-Bukhari karena ini salah satu yang masyhur di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah di kitab-kitab mereka ketika mendefinisikan keimanan. Adapun Ibnu Qudamah rahimallahu taala membawakan definisi al-iman, yaitu qaulun bil lisan. Ini pun juga kalimat yang masyhur di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan keimanan. Qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan, dan amal dengan anggota tubuh. Wa aqdun bil janan, yaitu keyakinan dengan hati. Yazidu bit ta'ah, bertambah dengan melakukan ketaatan. Wa yanqusu bil isyan, dan berkurang dengan melakukan kemaksiatan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari sini sesungguhnya kita bisa mengetahui iman itu cakupannya ada empat dari definisi itu, yaitu qaul qalb dan amal qalb, yang dua berikutnya qaul lisan dan amalul jawarih. Qaul qalb ucapan hati, amal qalb amalan hati, dan qaul lisan yaitu ucapan lisan dan amal jawarih amalan anggota tubuh yang zahir. Kemudian perbedaan masalah iman, rukun iman dan rukun Islam, karena kita sedang mempelajari rukun iman. Kita perlu tahu apa perbedaannya antara rukun iman dengan rukun Islam. Sebelum mengetahui perbedaan itu, kita pelajari dulu apa itu rukun. Rukun itu adalah sesuatu yang menjadi dasar tegaknya hakikat sesuatu. Yaitu dasar tegaknya hakikat sesuatu. Itu namanya rukun. Yaitu maksudnya jika tidak ada rukun dari sesuatu, maka tidak bisa tegak sesuatu tersebut. Karena tegaknya sesuatu tersebut bertopang pada rukunnya tadi. Itu definisi rukun secara bahasa. Namun dalam penerapan istilah syar'inya harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena istilah rukun adalah hasil ijtihad ulama. Istilah rukun adalah hasil ijtihad ulama. Sehingga kita menerapkan makna rukun walaupun secara bahasa seperti itu, rukun itu kalau enggak ada apa dasar tegaknya hakikat sesuatu, kalau enggak ada maka akan tumbang sesuatu tersebut, akan hancur. Ini kalau dinisbatkan kepada iman, disandarkan kepada iman, rukun iman perlu disesuaikan makna yang bahasa yang seperti itu. Maka jika tidak salah ingat, makna yang tadi adalah makna bahasa. Itu harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak nanti akan berakibat pemahaman yang fatal. Jadi setelah kalau kita melihat, saya ulangi, kalau kita melihat dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, maka di sana terdapat perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam. jika tidak hanya sekedar mencari makna bahasa dari kata rukun saja, tetapi sudah disesuaikan dengan dalilnya, maka membawa kepada membawa kepada perbedaan antara rukun iman dan rukun Islam. Walaupun secara bahasa pada asalnya rukun iman dan rukun Islam sama-sama rukunnya itu sama, mengandung makna yang sama. Kalau enggak ada rukun tadi akan hancur sesuatu tadi, sesuatu yang bertopang pada rukun tadi. Karena dasar tegaknya hakikat sesuatu. Tetapi kalau dilihat dalil-dalilnya ternyata beda antara rukun iman dengan rukun Islam. Walaupun secara bahasanya sama kata rukun itu. Apa perbedaannya? Kalau rukun iman, jika tidak ada satu saja pada diri seseorang, rukun iman yang enam ini, tidak ada satu saja pada diri seorang, maka bukan seorang mukmin alias kafir. Kalau tidak ada sama sekali atau tidak ada batasan yang paling minimal dari salah satu saja dari rukun iman yang enam. Tidak ada di sini maksudnya tidak ada sama sekali atau tidak ada sesuatu yang menjadi batasan minimal dari rukun iman. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut insyaallah. Adapun rukun Islam, berdasarkan dalilnya, maka jika tidak ada rukun pertama dan kedua saja, yaitu syahadatain dan sholat, maka bukanlah mukmin alias kafir. Lain kalau seseorang tidak mengerjakan puasa Ramadan, tidak menunaikan zakat yang menjadi rukun Islam, tidak menunaikan haji padahal dia mampu, tidak sampai kafir. Adapun kalau rukun pertama dan kedua, maka ini apa? Maka ini adalah kalau ditinggalkan menjadi kafir, bukan seorang mukmin. Walaupun untuk masalah meninggalkan sholat ada perbedaan pendapat ulama, namun yang terkuat yang sebagaimana saya sampaikan barusan. Pembagian iman. Sebentar lagi kita akan mempelajari secara global atau singkat tentang rukun iman satu persatu. Oleh karena itu perlu pendasaran bahwasanya iman itu terbagi menjadi dua. Ada aslul iman, ada kamalul iman, ada pokok keimanan, ada kesempurnaan iman. Ini penting ini, agar kita nanti bisa memahami rukun iman yang enam ini dengan baik. Kalau pokok iman, itu maksudnya batasan minimal kesahan iman. Jika ditinggalkan menjadi kufur. Itu kalau aslul iman. Kalau kamalul iman, kesempurnaan iman. Yang kalau ditinggalkan tidak sampai kufur, tapi apakah berdosa? Diperinci lagi. Kalau yang ditinggalkan adalah kamalul iman yang wajib, maka berdosa meninggalkannya, tidak memenuhi kesempurnaan iman yang wajib. Memang bukan asal, bukan dasar, bukan pondasi. Memang kesempurnaan, tetapi kesempurnaan yang hukumnya wajib dilakukan ataupun dipenuhi, maka meninggalkannya menjadi berdosa. Adapun kalau yang ditinggalkan adalah kamal iman yang mustahab, yang sunnah, al-mustahab, maka jika ditinggalkan tidaklah berdosa, namun terluput kesempurnaan iman, terluput keutamaan yang besar, terluput keutamaan sempurna imannya. Iman seseorang yang meninggalkan kamalul iman al-mustahab ini. Baik. Namun sudah cukup seseorang memenuhi kamalul iman, aslul iman dan kamalul iman yang wajib, sudah cukup seseorang menjadi ahlu tahqiqi tauhid, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Cukup dua ini. Ini luasnya rahmat Allah. Tidak diharuskan kamal iman yang al-mustahab. cukup melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram, disertai aslul iman yang sah, nah ini sudah cukup masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Terus, karena iman terbagi menjadi dua seperti itu, maka memahami rukun iman yang enam pun demikian. Masing-masing rukun iman yang enam ini, maka ada pembicaraan tentang masalah. Saya ulangi, dalam rukun iman yang enam ini ada pembicaraan masalah kadar yang wajib atau mujzi, istilahnya demikian. Ini nama lain dari aslul iman. Dan ada kadar yang zaid, yang tambahan, yaitu kamal, maksudnya kamal iman. Maka ketika antum mengetahui kadar keimanan itu ada dua tadi, yang wajib dan yang zaid. Wajib itu untuk terkait dengan rukun iman, pembicaraan rukun iman, maksudnya adalah yang aslul iman. Dan kalau zaid, kalau pembicaraan terkait dengan rukun iman, maksudnya yang kamalul iman. Maka masing-masing dari rukun iman ini terbagi dua. Ada yang wajib, yaitu asal, yang kalau enggak ada kafir. Ada yang zaid atau kamal, yang kalau tidak ada, tidak sampai kafir, tetapi kalau dia sudah tahu dalilnya, wajib meyakininya. Wajib meyakininya. Oleh karena itu, al-iman billah. Juga demikian al-iman terhadap malaikat. Misalnya, al-iman terhadap malaikat, ada batasan minimal kesahan keimanan. Yang tidak boleh seorang yang mengaku muslim atau muslimah tidak mengimani hal ini. Karena ini syarat sah keimanannya terhadap malaikat Allah. Kalau sampai enggak ada dalam hati seorang mukmin dasar keimanan, berarti kan dasar keyakinan Anda sebagai seorang muslim, muslimah. Kalau enggak ada tadi, kembalinya kepada bedanya rukun Islam dan rukun iman tadi. Kalau enggak ada satu saja dari rukun iman, maksudnya kadar yang wajib, yang mujzi, yang menyebabkan sah keimanan seseorang, maksudnya aslul iman. Kalau enggak ada ini, maka dia kafir, bukan seorang mukmin. Lain kalau yang enggak ada dalam hatinya adalah perincian detail tentang misalnya sifat-sifat malaikat. Tentang sifat-sifat malaikat. Yang seperti ini dia enggak tahu sifat malaikat Jibril seperti apa. Yang disebutkan dalam hadis, ya enggak kafir. Karena ini masalah detail, masalah perincian, masalah kamalul iman, kesempurnaan keyakinan. Yang kalau kita tahu dalilnya, kita meyakini semakin sempurna keimanan kita terhadap malaikat. Hanya saja, walaupun ini kamalul iman, gak sampai aslul iman, hanya saja, kalau seseorang yang enggak meyakini sifat-sifat Jibril alaihissalam tadi, malaikat Jibril alaihissalam tadi, dia tidak meyakini karena tidak tahu dalilnya. Tapi begitu diberitahu, ini loh sifat Jibril alaihissalam dalam dalil. Begitu diberitahu, maka ketika itu wajib dia meyakininya. Kalau dia sampai mengingkarinya, berarti kembalinya kepada aslul iman yang rusak. Mengapa dia tidak meyakini dalil? Dia mengingkari dalil, dan itu yang rusak aslul iman. Jadi bedanya, kalau aslul iman dari awal sudah kafir, tidak beriman. Kalau dia sampai tidak mengetahui, saya ulangi, kalau sampai dia tidak meyakini, kalau sampai dia tidak meyakini. Tapi kalau kamalul iman, enggak tahu, enggak meyakini karena enggak tahu, enggak masalah. Tetapi begitu tahu, wajib dia meyakini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian tentang al-iman bil ba'ats, iman terhadap hari kebangkitan, perinciannya. Saya enggak tahu dalil bagaimana sifat orang meniti as-sirat. Itu kamalul iman, itu kesempurnaan iman. Tapi kalau sudah tahu, ya harus apa? Harus meyakininya. Misalnya, jika ada tentang masalah itu misalnya, seperti itu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya sudah tuliskan tentang penjelasan Syaikh Shalih Al-Syaikh ketika membagi-bagi mana yang rukun iman yang kadar sah, yaitu kadar aslul iman, dan mana yang kamalul iman. Oleh karena itu, karena saya sudah menulisnya, ya mungkin nanti bisa di, untuk khusus masalah perincian mana yang kamalul iman yang asal, mana yang kamalul iman, setiap rukunnya tadi, mana yang kamalul iman, mana yang aslul iman, bisa di copy nanti insyaallah ta'ala. Baik. Ikhwani fillah rahimani, rahimani wa rahimakumullah. Juga di sini sudah saya tuliskan masing-masing dari definisi. Misalnya ketika mendefinisikan al-qadar. Al-qadar. Al-qadar itu apa bedanya dengan takdir? Apa bedanya dengan qadha? Apa bedanya orang mengatakan qadarullah dengan qaddarullah, dengan tasydid apa tanpa tasydid, atau dengan qadarullah? Nah, itu sudah saya tuliskan juga di sini. Jadi tiga-tiganya benar. Tapi tiga-tiganya ada sisi nahwunya masing-masing. Bisa qadarullah, bisa qadarullah, dan bisa qadarullah. Tiga-tiganya benar. Dan saya jelaskan di sini sisi nahwunya. Dan bedanya dengan qadha dan seterusnya. Untuk mempersingkat ya, mempersingkat pertemuan kita secara global, saya sampaikan di situ ada masing-masing rukun iman, ada kadar wajib mujzi, yaitu nama lain dari aslul iman, dan ada kadar zaid tambahan, yaitu nama lain dari kamal al iman, dari kamal al iman. Baik, berikutnya kita lanjutkan. Wa minal iman billah. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, dan diantara bentuk keimanan kepada Allah. Mulailah penulis di sini menjelaskan tentang rukun iman, yaitu dimulai dari rukun iman yang pertama. Kenapa demikian? Karena memang dalam dalil penyebutan rukun iman ini yang pertama kali didahulukan adalah al-iman billah. Dan dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai asal dasar dari seluruh rukun iman yang lainnya. Jadi lima rukun iman yang lainnya itu kembalinya kepada rukun al-iman billah. Ketika Anda meyakini dan mengimani tentang adanya malaikat, kalau saya tanya malaikatnya siapa? Malaikatnya Allah. Berarti kembalinya kepada al-iman billah. Kalau Anda meyakini al-iman bil ba'ats, meyakini keimanan terhadap apa? Kebangkitan. Siapa yang menetapkan adanya kebangkitan? Allah. Kembalinya kepada rukun iman yang pertama. Beriman terhadap kitab kita, beriman terhadap al-kutub. Kitabnya siapa? Kitabnya Allah. Dan seterusnya. Maka maksud dan tujuan dari seluruh rukun yang lainnya, lima rukun itu, semuanya kembali kepada rukun iman yang pertama. Al-iman billah itu mencakup empat perkara. Mencakup empat perkara. Yang pertama, iman terhadap wujud Allah Ta'ala. Yang kedua, tiga, dan empat adalah iman terhadap rububiyah, uluhiyah, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Macam-macam tauhid itu. Itulah cakupan dari al-iman billah. Karena itu cakupan al-iman billah, pantaslah kalau penulis mengatakan kalimat yang seperti ini. Wa min, min di sini tab'idiyah, tab'idiyah. Min yang menunjukkan makna sebagian dan di antara bentuk keimanan kepada Allah. Wa minal iman billah, dan di antara bentuk keimanan kepada Allah adalah al-iman bima wasafa bihi nafsahu, beriman terhadap semua sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Berarti tentang tauhidul asma wa sifat, satu dari empat bentuk atau empat cakupan al-iman billah yang saya sebutkan tadi. Sehingga pantas pakai min tab'idiyah, karena ini salah satu dari keempat bentuk cakupan al-iman billah tadi. Al-iman bima wasofa bihi nafsahu, al-iman terhadap semua sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Semua nama dan sifat yang Allah sifati dirinya dengannya. Perhatikan ucapan saya, semua nama dan sifat yang Allah, atau semua nama dan sifat, atau semua yang, saya ulangi, semua yang Allah sifati dirinya dengannya. Jadi kata sifat, kalau dalam istilah ulama ahlu sunnah wal jamaah, ini mencakup nama Allah juga. Kalau melihat teks lahiriahnya atau teks zahirnya, tekstualnya, maka ini pembahasan tentang masalah sifat Allah saja. Tetapi ungkapan ulama, ketika ulama ahlussunnah wal jamaah ketika menyampaikan atau membawakan istilah sifat Allah, itu maksudnya adalah termasuk juga di dalamnya nama Allah, bahkan termasuk di dalamnya perbuatan Allah. Oleh karena itu menerjemahkannya agak ada kesulitan sedikit. Sesungguhnya ma di sini cakupannya luas, nama, sifat, dan perbuatan Allah sekaligus. Karena kata wasofa, kalau dikeluarkan oleh alusunnah, ulama alusunnah, ulama alusunnah wal jamaah dalam kitab-kitabnya, maksudnya adalah mewakili nama, sifat, dan perbuatan Allah sekaligus. Itu mengapa? Karena memang ada korelasinya antara penyebutan sifat Allah dengan nama serta perbuatan Allah Ta'ala. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dari perkataan penulis di sini, hakikatnya penulis sedang menjelaskan tentang definisi dari tauhidul asma wa sifat. Karena perkataan penulis ma wasofa bihi nafsahu, sesuatu yang Allah sifati dirinya dengannya, fi kitabihi, dalam kitabnya, ini adalah menunjukkan sumber penetapan nama dan sifat Allah satu Al-Quran. Wa wasofahu bihi rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sumber yang berikutnya, yaitu as-sunnah dalam menetapkan nama dan sifat Allah. Sedangkan kalau kita perhatikan kalimat yang sesudahnya, kalau wawasofahu dan wawasofahu bi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan yang Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifati dia, yaitu Allah, dengannya, dengan sifat tersebut. Min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin, tanpa tahrif dan tanpa ta'dil, tanpa takyif dan tanpa tamtsil, ketika kita meyakini dan menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahihah, kemudian bersih dari empat penyakit ini, tahrif, ta'dil, takyif dan tamtsil, maka artinya pastilah dibawakan kepada ifradullah, mengesakan Allah. Tidak mungkin seseorang menetapkan nama dan sifat Allah yang sumbernya Al-Qur'an dan sunnah yang sahih, sementara bersih hatinya dari keempat penyakit ini, kemudian dia melakukan kesyirikan. Haruslah konsekuensinya dia mentauhidkan Allah Ta'ala. Kalaulah dia benar-benar berpegang teguh dengan tuntutan definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam ini. Sebagaimana sudah pernah saya sampaikan, bahwasanya Tauhidul Asma wa Sifat, definisinya dengan kalimat yang lain adalah ifradullah bi asma'il husna wa sifatihil ula al-warida fil Qur'an wa sunnah wal iman bima'aniha wa ahkamiha. Tauhid nama dan sifat adalah mengesakan Allah. Tauhid nama dan sifat Allah, maksud saya, yaitu mengesakan Allah dalam nama-namanya yang terindah. Terindah maksudnya mengandung kemahasempurnaan dari segala sisi dan tidak ada aib dari segala sisi. Dan sifat-sifatnya yang termulia, maksudnya adalah sifat yang mahasempurna, tidak ada aib dari segala sisi, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan beriman terhadap makna-makna dan hukum-hukumnya. Kalau definisi iman seperti itu, tauhidul asma wa sifat seperti itu, dalam kalimat yang lain, atau dengan kalimat yang lain lagi, ulama lain menjelaskan ifradullah ta'ala bima lahu minal asma wa sifat, mengesakan Allah dalam nama dan sifatnya, maka sesungguhnya kalimat-kalimat ini dalam mendefinisikan tauhidul asma wa sifat sama intinya dengan bima wasofa bihi nafsahu, al-iman bima wasofa bihi nafsahu fi kitabihi wa wasofa bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrifin wala ta'dilin wa min ghairi takyifin wala tamtsilin. Mengapa demikian? Karena konsekuensinya dari definisi yang terakhir itu adalah ifradullah, mengesakan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Kok bisa demikian? Ya, mari kita buktikan dari memahami kata tahrif, memahami kata ta'til, memahami kata takyif dan tamtsil. Sebelumnya perlu kita fahami bahwasanya tauhidul asma wa sifat itu mengandung dua rukun. Yang pertama itsbat, yang kedua nafi, rukun nafi dan itsbat. Apakah ini maksud rukun nafi dalam tauhidul asma wa sifat? Yaitu nafyu ma nafathu nusus ma itsbati kamali dziddihi. Yaitu meniadakan sesuatu yang ditiadakan dalam nas, dalam dalil. Diiringi dengan penetapan kesempurnaan kebalikan yang dinafikan tadi. Ini harus ini. Rukun nafi dalam tauhidul asma wa sifat haruslah diiringi dengan menetapkan. Tidak pernah ada nafi murni tanpa ada unsur penetapan dalam tauhidul asma wa sifat. Apa maksudnya nafi yang harus diiringi isbat, penetapan? Maksudnya adalah meniadakan seluruh sifat aib, seluruh kekurang sempurnaan dari diri Allah yang memang ditiadakan dalam nas. Tetapi haruslah peniadaan itu berkonsekuensi ataupun mengandung penetapan kesempurnaan Allah yang menjadi kebalikan sifat aib yang ditiadakan tadi. Kesempurnaan Allah yang menjadi kebalikan sifat kurang sempurna yang ditiadakan dari diri Allah tadi. Kalau Anda membaca satu ayat tentang penafian sifat zalim dari diri Allah, maka penafian, ini berarti rukun nafi dalam tauhidul asma wa sifat. Kaidahnya, kalau nafi dalam tauhidul asma wa sifat harus diiringi dengan itsbat. Kalau hanya nafi saja, bukanlah yang dimaksud dalam penafian sebagai rukun dari tauhidul asma wa sifat. Jadi, kalau Anda mendapatkan ayat tentang penafian sifat zalim dari diri Allah Ta'ala, haruslah mengandung itsbat. Apa itsbatnya? Penetapan kesempurnaan yang menjadi lawan dari zalim, yaitu adil. Penetapan sifat adil bagi Allah. Harus itu. Dari sinilah kita dapat fahami mengapa kok diharuskan ada itsbat dalam nafi. Karena nafi saja itu baru menetralkan min dalam bahasa matematisnya. Baru nol. Belum ada nilai plus. Anda belum mengakui kesempurnaan Allah ketika Anda hanya menafikan saja tanpa mau menetapkan. Coba. Ini saya sampaikan ini bukan sekedar untuk memperluas wacana saja, tidak. Ini ada maksudnya saya sampaikan ini. Nanti kalau antum sudah sampai belajar tatmuriyah misalnya atau bahkan lebih tinggi dari itu, di sana ada syubhat-syubhat dari al-bid'ah yang mereka sukanya dalam memuji Allah itu pakai nafi. Nah, ini dasar pembantahan syubhatnya di sini. Di kelas inilah saya sampaikan masalah ini. Jadi bukan hanya teoritis saja. Ada maksudnya. Pendasaran itu, banyak dari pendasaran-pendasaran itu yang baru kita temukan faedahnya saat kita menghadapi syubhat di kelas yang lebih tinggi lagi. Di kitab yang disampaikan, di kitab yang lebih tinggi lagi. Kalau Anda misalnya memuji seorang raja atau seorang penyair memuji seorang raja karena ingin mendapatkan uang saja misalnya, harta dari raja, dan dia tidak faham tata cara memuji yang baik, dia bikinlah syair tentang raja. Maksudnya adalah memuji supaya dapat uang dari raja. Raja, engkau adalah bukan tukang sepatu. Benar enggak? Benar, engkau adalah bukan tukang korok WC. Benar enggak? Benar. Aib-aib itu semua dinafikan semua. Raja, engkau adalah bukan tukang parkir. Raja, wajahmu tidak seperti kera. Raja, engkau adalah kasih uang buat tendang. Karena baru menafikan saja, baru menetralkan min nol. Belum mau menetapkan raja engkau orang yang terganteng yang pernah aku lihat. Belum seperti itu. Belum seperti itu. Dan panjang sebetulnya penjelasannya tentang masalah ini. Rukun yang kedua adalah itsbat. Rukun yang kedua adalah itsbat. Ini sebagai pendasaran untuk memahami takyif, ta'til, tamtsil dan tahrif. Makanya saya dahulukan pengantar ini di samping sebagai bantahan sebagian ahlul bid'ah yang punya kesukaan dalam masalah memuji Allah atau yang semisal itu, maksud saya dia suka nafi-nafi saja dari zahir ucapannya. Atau setidaknya kalaupun tidak dengan nafi-nafi saja, ya banyak mengungkapkan penafian-penafian, sedikit mengungkapkan penetapan. Baik, itsbat ikhwani fillah adalah itsbatu ma atsbathahu Allahu li nafsihi fi kitabihi au atsbathahu lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal asma'il husna wasifatihil ula ala wajhin yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi min ghairi tahrifin laha au ta'wilin li ma'naha au ta'tilin li haqa'iqiha au takyifin laha. Intinya itsbat itu adalah menetapkan seluruh yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik terkait dengan nama Allah maupun terkait dengan sifat Allah Ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah. Kalau dikatakan sesuai dengan keagungan Allah, maka sudah pasti bersih dari tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Berarti itsbat menetapkan kesempurnaan. Kalau nafi itu batu loncatan untuk menetapkan kesempurnaan. Meniadakan sifat aib untuk menetapkan apa? Kesempurnaan yang menjadi kebalikan dari sikap sifat aib yang ditiadakan dari diri Allah. Kurang lebihnya seperti itu nafi dan itsbat. Kemudian min ghairi tahrifin, tanpa tahrif. Penyakit pertama yang harus bersih dari hati kita jika kita ingin mentaidkan Allah dengan benar dengan jenis tauhidul asma wa sifat. Empat penyakit yang merusak keimanan seorang ini. Yang pertama tahrif. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya sampaikan definisi tahrif, ini ada mukadimah bagus yang sudah saya sebutkan atau saya tuliskan di sini, yaitu tentang mengapa kita perlu mengetahui aliran-aliran sesat. Ini kan kita berarti mempelajari aliran sesat ahlut tahrif, mempelajari aliran sesat mu'attilah, ta'til, perbuatannya ta'til atau sikapnya ta'til, mempelajari aliran sesat mukayyifah, mempelajari aliran sesat mumatsilah. Mengapa kita perlu mengetahui aliran-aliran sesat tersebut? Sehingga ketika kita memahami penjelasan seperti ini, kita tidak mengecilkan jasa ulama. Ketika mereka menulis dengan perjuangan mereka yang patut, yang wajib kita syukuri, setelah kita bersyukur kepada Allah dengan taufik dari Allah asalnya, mereka kemudian mempermudah umat mengenalkan keburukan, menjelaskan keburukan maksud saya, untuk dijauhi. Sesungguhnya pada awalnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelajaran akidah, pelajaran tauhid itu sederhana dan mudah. Sampai-sampai budak wanita mukminah bisa menjawab pertama pertanyaan di mana Allah. Sebuah pertanyaan yang profesor zaman sekarang belum tentu bisa menjawabnya. Budak yang disibukkan dengan pekerjaan melayani tuannya, yang mungkin lebih sulit ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngaji mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang-orang merdeka. Itu saja pelajaran tentang tauhidul asma wa sifat lulus ujiannya. Yang ujian seperti ini kalau diteskan kepada para profesor, doktor zaman sekarang, belum tentu bisa menjawab dengan baik. Nah, hal ini menunjukkan keberhasilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman itu. Begitu mudahnya bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu mudahnya kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahas tentang tauhid, akidah, sehingga sampai budak wanita, sudah budak wanita lagi, ini memahami hal itu. Namun walaupun asalnya seperti itu ya, pelajaran akidah zaman dahulu itu mudah dan sederhana, namun seiring dengan berubahnya keadaan umat Islam, maka kita perlu mengetahui aliran-aliran tersebut dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan baik. Karena sesuatu itu tidak bisa dikenali dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya, kecuali dengan mengenal lawannya. Kebenaran tidak bisa difahami dengan baik, dengan sempurna maksudnya, dengan sebaik-baiknya, kecuali kalau kita tahu lawan dari kebenaran itu. Tauhid kita fahami dengan baik, dengan sempurna maksudnya, kalau kita ketahui pula apa itu syirik, lawan dari tauhid. Ahlussunnah wal jamaah kita fahami dengan baik kalau kita tahu siapa ahlul bid'ah wal furqah. Orang yang mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, kita kenal keyakinannya dengan baik kalau kita tahu apa itu tahrif, apa itu ta'til, apa itu takyif, dan apa itu tamthil. Baru kita tahu dengan sebaik-baiknya, insyaallah ta'ala. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena ada athar dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau dalam sebuah hadis, yaitu hadis yang dalam As-Sahihain, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anish syarr makhafatan an yudrikani. Dulu manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa di sini? Yaitu tentang kebaikan. Dan dulu saya bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir saya mendapatkan keburukan itu, supaya bisa menjauhi keburukan artinya. Kemudian yang ketiga, seiring dengan perjalanan umat Islam semakin jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin banyak aliran-aliran yang sesat. Sehingga ulama memandang mulai dibutuhkan pengetahuan tentang aliran-aliran sesat tersebut agar umat Islam bisa menjauhinya, bisa terjaga dari pengaruh buruknya. Dan alasan yang lain, dari alasan-alasan yang lainnya yang sudah saya tuliskan di sini. Di samping juga ulama dengan menuliskan seperti itu, ini berarti telah menunaikan kewajibannya sebagai ulama terkait dengan dakwah. Baik, ikhwan fillah, at-tahrif, min ghairi tahrif, tanpa tahrif. Tahrif, tolong difahami setiap definisi dengan cermat, karena saya akan berikan soal-soal logika. Kalau soal-soal logika ini tidak bisa dijawab, berarti penguasaan Anda terhadap kalimat definitif kurang bagus. Setidaknya demikian. Terkadang seorang dari pengalaman yang sudah-sudah, terkadang dia bisa menjawab sebagian pertanyaan. Tetapi ketika saya lontarkan pertanyaan yang lain, dia tidak bisa menjawab, padahal setipe pertanyaan itu. Harusnya kalau bisa menjawab ini, ketika saya balik, dia bisa menjawab yang itu. Karena itu satu jenis kaidah dalam menjawabnya. Itu menandakan bahwasannya dia tidak menguasai dengan baik kaidah yang menjadi asas jawaban dari pertanyaan itu. Karena dibalik sedikit, soalnya sudah tidak bisa. Oleh karena itu, berhati-hati dalam memahami kalimat definisi dari masing-masingnya ini. Baik, tahrif. Tahrif ini nama lainnya adalah ta'wil batil. Ta'wil batil. Ta'wil sendiri itu adalah tafsir. Tafsir ada yang benar, ada yang salah. Kalau tafsir itu salah, itulah namanya tahrif. Jadi tahrif, kesimpulannya nama lainnya adalah ta'wil batil. Secara bahasa adalah at-taghyir wat-tabdil wal-imalah. Merubah, mengganti, dan memalingkan. Secara istilah, taghyiru alfadhi nususil asma was-sifat au ma'aniha an muradillahi biha. Merubah lafaz nas. Nas itu dalil. Tentang nama dan sifat Allah, atau merubah maknanya dari makna yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Merubah lafaz, nas, nama dan sifat Allah, atau merubah maknanya dari makna yang sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah. Jenis tahrif. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan tahrif itu terbagi menjadi dua. Cukup melihat definisi kita bisa simpulkan tahrif itu ada dua. Yang pertama, tahriful lafzi. Yang kedua, tahriful makna. Tahriful lafzi maksudnya adalah merubah lafaz nas caranya atau bentuknya dengan menambah kata satu atau huruf dua atau menguranginya atau merubah harokat. Menambah huruf contohnya adalah firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu al-Arshistawa. Istawa ditahrif menjadi istaula. Istawa alif sin ta wau alif maksurah itu alif bengkok itu. Aslinya dalam ayat seperti itu tulisannya. Kemudian ditahrif. Ditahrif artinya dirubah hurufnya dengan cara ditambah. Sebelum alif bengkok tadi disisipi lam. Jadilah istaula. Istaula. Maknanya menguasai. Kok bisa seperti ini? Nanti di babnya akan saya sampaikan. Betapa lemahnya hujah orang yang mengatakan istaula. Istawa maknanya adalah istaula. Walaupun nampaknya ilmiah karena berhujah dengan Diwan Akhtal, yaitu kumpulan syair Akhtal, nama orang penyair. Ini orang kalau tidak cermat, begitu dengar nama Akhtal, langsung dia mengatakan ilmiah karena dalilnya adalah syair. Kalau orang Jawa dalilnya adalah bahasa kawi, pewayangan. Nah ini, wah ini berarti mantap ini. Dalilnya kuat, secara etimologinya kuat, secara bahasanya kuat. Ternyata ada sisi kelemahannya, nanti insya Allah akan saya jelaskan pada waktunya. Nah, jadilah istawa maknanya menguasai. Ini tahrif ini. Dan salah ini. Kemudian, contoh menambah kata adalah dengan yaitu misalnya adalah firman Allah Ta'ala waja'a rabbuka ditahrif dengan waja'a amru rabbik dalam menafsirkan. Mungkin kalau dalam membaca ayat tidak berani menambahkan karena kelihatan kafirnya. Karena nambah satu huruf sengaja dengan sengaja Al-Quran, berani nambah huruf satu kata saja sudah kufur, keluar dari agama Islam. Tapi ketika disisipi ini dalam tafsirnya, oh maksudnya datang di sini bukan Allah yang datang, tapi perintahnya. Jadi dia hakikatnya menambahkan kata antara ja'a dan rabbuka, ja'a amru rabbuka. Hasilnya begitu, menambahkan kata amru antara ja'a dan rabbuka. Kemudian merubah harokat, contohnya seperti wa kallamallahu Musa taklima. Itu dirubah, ditahrif dengan harokat fathah. Wa kallamallaha Musa taklima. Yang berbicara Nabi Musa alaihissalam bukan Allah. Padahal ayat ini sebagai dasar penetapan bahwasanya Allah berfirman. Pelakunya dirubah, subjeknya dirubah. Dengan memfathahkan. Tahriful makna. Jadi yang seperti itu barangkali mungkin tidak berani diucapkan di ketika membaca wallahu taala alam sawab, mungkin ini konteksnya saat menafsirkan. Saya belum mendapatkan secara langsung dalam kitab-kitab mereka. Tahriful makna sebagaimana yang tadi juga yang apa waja'a amru rabbik tadi. Kalau dugaan saya ini kemungkinan tidak berani mengungkapkan secara terang-terangan ketika membaca Al-Quran. Kemudian tahriful makna adalah merubah makna nas yang benar menjadi makna selainnya dengan mengakui dan menetapkan lafadznya. Lafadznya enggak diotak-atik. Lafadznya tidak dirubah. Lafadznya ditetapkan dan diakui. Yang dirubah adalah makna dari nas yang benar menjadi makna selainnya. Loh Ustaz, sebetulnya tadi menambah huruf, merubah harokat, menambah kata itu kan juga berpengaruh pada merubah makna, jelas. Oleh karena itu semuanya masih dalam satu induk tahrif. Ini sekte-sektenya saja ini. Ya, ada yang aliran tahrif lafadz suka pelesetan kata, makanya jangan suka pelesetan. Khawatirnya tasyabuh dengan ahlu tahrif. Kalau suka pelesetan yang enggak jelas atau kebenaran dipelesetkan. Baik. Tahriful makna contohnya adalah firman Allah taala yang firman Allah taala bal yadahu mabsutatan, ini tangan di sini dirubah maknanya menjadi nikmat dan qudrah, kekuasaan. Sehingga maknanya adalah kenikmat, dua nikmat dan dua kekuasaan Allah terbentang. Ini ada keanehan tersendiri sebetulnya. Mudah sekali membantahnya. Nanti insya Allah pada waktunya. Pelaku tahrif disebut ahlu tahrif atau muharrif. Inti perbuatan mereka adalah menolak makna nas yang benar. Walaupun itu lafzi, walaupun itu pokoknya intinya sama, menolak makna nas yang benar dan menggantinya dengan makna yang tidak benar. Itu intinya di situ. Pegang intinya. Pegang definisi dan pegang intinya. Jangan terkecoh dengan sekte-sekte alirannya. Mau caranya pakai tahrif lafzi, mau tahrif makna, pokoknya intinya ada makna yang benar yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah, oleh As-Salafus Saleh demikian, kemudian dia nafikan makna yang benar tadi, dia tolak, lalu dia ganti dengan makna yang batil. Itulah inti perubahan tahrif. Kemudian poin berikutnya yang menjadi catatan penting adalah dari dua macam tahrif tadi, yang banyak terjadi adalah tahriful makna. Kemudian persamaan antara tahrif lafzi dan tahrif makna, yaitu sama-sama merubah makna yang benar dengan menghendaki makna yang batil. Baik lafzi maupun makna itu ketemu titik temu yang sama, sama-sama menolak atau merubah makna yang benar dengan menghendaki makna yang batil. Jadi tujuannya mengapa menafsirkan istaula atau melesetkan istaula, ya supaya menghendaki makna yang batil yang sesuai dengan alirannya. Kemudian tahriful lafzi itu lebih buruk dari sisi ini untuk perbedaannya. Dari sisi merubah lafaz nas dan maknanya sekaligus. Adapun tahriful makna ini juga lebih buruk, tapi dari sisi yang lain lebih banyak terjadi dan lebih besar pengaruh buruknya bagi orang awam dan bodoh. Kalau tahrif lafzi itu orang awam bisa jadi langsung lari karena merubah-rubah apa? Lafaz Al-Quran. Tapi kalau tahrif makna, padahal ini lebih banyak terjadi, lebih besar pengaruhnya, pengaruh buruknya bagi orang awam. Gak sadar, gak tahu kalau tafsirannya bukan begitu sebetulnya. Karena yang di otak-atik tafsirannya, maknanya, bukan lafadznya. Maka dia dikatakan lebih buruk, ditinjau dari sisi lebih banyak terjadi dan lebih besar pengaruh buruknya bagi orang awam dan bodoh. Itu tahrif, semoga bisa difahami. Setelah ini ta'til, baru ada pertanyaannya. Ta'til secara lughatan, secara bahasa. At-tafriq wal-ikhla', pakai hamzah, jangan pakai ain. At-tafriq dan al-ikhla', yaitu mengkosongkan. Secara istilah, ingkaru ma athbatallahu li nafsihi minal asma'i was sifat, mengingkari sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Sesuatu yang ditetapkan, kata telah Anda ganti, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala untuk dirinya, minal asma'i was sifat, berupa nama dan sifat Allah, nama dan sifatnya maksudnya. Sawa'un kana kulliyan, sama saja apakah itu penolakannya, pengingkarannya tadi bentuknya kulliyan, totalitas, au juz'iyan, atau bentuknya itu parsial. Wasawa'un kana, sama saja apakah pengingkaran atau penolakannya tadi bitahrif, dengan tahrif, au bijuhud, atau menolak saja tanpa mentahrif. Hadza kulluhu yusamma ta'tila, semuanya ini dinamakan ta'til. Dari definisi ini dapat kita fahami bahwasanya ta'til terbagi menjadi dua. Ditinjau dari sisi apa ini? Kalau terbagi menjadi dua maksudnya kulli dan juz'i, maka ditinjau dari sisi jumlah sifat Allah yang ditaktil, jumlah sifat Allah yang diingkari, atau jumlah sifat Allah yang ditolak. Taktil itu gampangannya penolakan, pengingkaran. Ada yang kulli, totalitas, seluruhnya. Dan ada yang juz'i, yang sebagian, parsial. Kulli adalah mengingkari seluruh sifat-sifat Allah yang tsubutiyah. Mengingkari seluruh sifat-sifat Allah yang sempurna. Pelakunya dinamakan nufatus sifat, penolak sifat Allah. Kelompok ini namanya, nama kelompoknya yang masuk dalam induk ta'til kulli ini, falasifah, filosof. Kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang semisal dengan mereka atau yang menyetujui sikap mereka seperti Zaidiyah, Rafidhah Imamiyah, dan yang lainnya. Kalau Anda melihat kitab-kitabnya, maka Anda dapatkan tidak ada pembagian tentang sifat thubutiyah. Karena jenis aliran mereka ini ta'til kulli. Adapun untuk masalah sisi penafian, di antara mereka ada yang menyebutkan tentang masalah penafian ini, seperti Ibnu Sina, ini termasuk dari kalangan falasifah Ismailiyah, Batiniyah. Sisi nafi masih menyebutkannya. Seperti contoh misalnya Jahmiyah. Jahmiyah ini mengingkari sifat Allah. Bahkan dedengkot mereka, paling polnya mereka ini, malah sampai mengingkari nama-nama Allah Ta'ala. Ya, bayangkan ketika dikatakan Anda meyakini Tuhan Anda Allah, iya. Kemudian Anda meyakini bahwasanya Tuhan Anda memiliki nama dan sifat, tidak. Lebih. Secara logika, akal yang waras saja, sulit diterima. Anda menuhankan Tuhan? Iya. Anda menuhankan Allah? Iya. Anda yakini Allah memiliki nama dan sifat? Tidak. Aneh ini. Orang seperti ini, istirahat yang cukup, obatnya dimakan 3 kali sehari, jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Jadi kita tempatkan sebagai orang yang sakit, karena gak normal orang yang seperti ini. Kok ada Tuhan tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat? Bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan baik? Bagaimana bisa beribadah kepada menuhankan satu zat tidak bernama dan tidak bersifat? Bukankah Ibnu Qayyim rahimahullah Ta'ala telah mengatakan, wa akmalun nas ubudiyatan al muta'abbidu bi jami'il asma'i was sifat allati yattali'u 'alaihil bashar. Manusia yang paling sempurna peribadatannya adalah orang-orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan peribadatan yang ada dalam nama dan sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Setiap nama dan sifat Allah itu mengandung tuntutan peribadatan. Bagaimana orang bisa khusyuk ibadahnya kalau tidak kenal siapa yang sedang disembah? Bagaimana seseorang bisa bertaubat kepada Allah kalau tidak mengenal atau bahwa Allah At-Tawwab? Bagaimana dia mohon ampun kepada Allah kalau tidak mengenal dan tidak mengakui bahwasanya Allah Al-Ghafur? Bagaimana dia memohon disayangi oleh Allah kalau dia tidak mengakui di antara nama Allah Ar-Rahim dan Ar-Rahman, dan sifatnya adalah rahmah, dan seterusnya? Enggak masuk akal yang seperti ini. Baik. Ya. Tahrif juz'i, yaitu kelompok orang yang menetapkan sebagian sifat Allah dan mengingkari sebagian sifat Allah yang lainnya. Ini adalah Al-Kulabiyah. Nama kelompoknya, diantaranya yang pakai aliran ini, Asyairah, Asyariyah. Adapun Abul Hasan pencetusnya sudah bertaubat, sudah kembali kepada manhaj al-sunnah wal-jamaah. Namun tetap kita peringatkan, karena buku-buku tentang Asyairah masih beredar, pemahaman masih beredar. Kalau Anda kembali ke kampung-kampung Anda, mungkin Anda akan dapatkan wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamu binafsihi dan seterusnya, sambil geleng-geleng, sambil nunggu al-iqamah. Iya apa enggak? Ini pengaruh taktil juz'i. Kulabiyah, Asyairah, Maturidiyah, dan kelompok ini dinamakan dengan As-Sifatiyah. As-Sifatiyah. Dan pengaruhnya, ikhwan, sampai kepada apa? Penerjemahan ayat Al-Quran dalam buku-buku terjemahan ayat Al-Quran. Pada sebagiannya, terutama yang terjemahan tempoi dulu yang masih enggak tahu Anda menjumpai itu, yang masih dulu ada terjemahan Depak yang masih kotak kecil itu, bukan yang sekarang yang sudah besar itu yang ada kerjasamanya dengan pihak percetakan Al-Qur'an, apa, Mushaf Al-Qur'an Madinah ya. Yang saya maksud adalah yang dulu yang masih apa namanya itu. Nah, itu silakan Anda periksa ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Wasithiyah. Kemudian cocokkan dengan syarah ulama Ahlussunnah Wal Jamaah ketika menerjemahkan sebagian ayat-ayat tadi. Akan nampak pengaruh apa ketaktilannya atau ketahrifannya. Baik. Mengapa kelompok ini dinamakan As-Sifatiyah? Golongan ini dinamakan As-Sifatiyah. Nama kelompoknya adalah Gulabiyah, Syairah, Maturidiyah. Mengapa mereka dikatakan As-Sifatiyah? Karena mereka menetapkan akthar, lebih banyak dari sifat-sifat yang ditetapkan oleh apa ya, kalau gitu saya bahasakan, induk mereka atau kakek moyang mereka, Jahmiyah dan Mu'tazilah. Sesungguhnya ada titik temu yang sama antara tahrif dengan ta'til. Baik, sudah ya, insyaallah pada pertemuan akan datang. Belum jadi saya sebutkan PR-nya karena belum selesai ta'til ini. Pertemuan akan datang, insyaallah akan kita lanjutkan. Semoga bisa tetap waktu saya dan antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.